Mitra Bisnis, Kamis kemarin, ribuan warga memblokir jalan tol Jakarta Cikampek selama 3 jam lebih akibat isu sengketa lahan. Arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total dan menimbulkan kemacetan sekitar 40 km. Ekor kemacetan hingga Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal kejadian ini? Jadi begini, ini kan masyarakat mungkin belum terbuka atau sosialisasi tentang hak-hak mereka. Memang kita harus semuanya terbuka. Nah, sekarang kalau dengan masalah hukum, ya kita serahkan pada masalah hukum. Apa putusan hukum ya harus ditaati. Nah, kalau sekarang sudah ada putusan hukum, tidak ada yang mau mentaati apa-apa. Nanti pemerintah nanti kan. Satu itu. Yang kedua, mungkin warganya juga enggak. Tapi ada provokasi-provokasi sehingga warganya jadi tersulut. Tapi setelah nanti ada masalah baru mereka tanggap, oh saya salah gitu. Ini kan nggak benar. Kalau sengketa lahan, itu kan ada aspek hukumnya. Kalau memang hukumnya dia menang, ya siapapun yang kalah harus menghormati yang menang gitu. Dan yang menang tidak boleh arogan. Kenapa kalau dia misalnya dulu sudah dapat ganti rugi, kalau dia nggak mau dibebasin, ya nggak usah dibebasin gitu. Tapi kalau dia sudah menerima duitnya, kemudian ini ada sengketa lagi. Ini kan sekarang pun kita lagi bicara tentang Undang-Undang Pertanahan Nasional. Dulu sudah ada PP tentang pertanahan untuk apa kepentingan umum. Ini nggak bisa jalan semua karena setelah reformasi kan terjadi euforia yang besar-besaran yang kadang-kadang menghambat pembangunan gitu. Jadi kalau kita mau ya supermasi si hukumnya ditegakkan. Kalau memang menang ya harus bisa merangkul yang kalah. Kalau kalah ya harus setowo gitu. Langkah penyelesaian jangka pendek apa Pak yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Ya mediasi. Maksudnya. Ini biasanya yang rakyat itu tidak ada masalah, tapi ada provokasi-provokasi yang menyebabkan hal itu jadi masalah. Nah, perlukah edukasi tertentu Pak untuk warga dalam melakukan unjuk rasa? Perlu. Apalagi kalau di luar Jawa masih banyak tanah adat, tanah milik mama itu lebih ngeri lagi, lebih susah lagi. Tapi mereka kan juga bisa dengan pendekatan-pendekatan win-win solution. Akhirnya kan semuanya win-win solution. Demikian Ketua Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.